Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwana fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita masih pada an-nuqtah as-sadisah, poin yang keenam yang disebutkan oleh beliau, yaitu penyebutan sebagian tanda ataukah ciri dari manhaj salaf ataukah dakwah salafiyah. Dan kita sudah sampai pada poin yang ke-9 yang disebutkan oleh beliau hafizahullah taala, yaitu al-hirsu ala tahsilil ilmi an-nafi'. Ciri ataukah tanda dari dakwah salafiyah adalah semangat di dalam tahsil, yaitu mewujudkan meraih al-ilmu an-nafi', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berdasarkan Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta menyebarkan ilmu itu sendiri dan bersabar di atas gangguan yang ada. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh beliau hafidhullah, yaitu asyron yang ke-10, al-amalu bil ilmi. Yang ke-10 adalah beramal dengan ilmu. Beramal dengan ilmu ini ciri dari dakwah salafiyah. Senantiasa mereka di dalam beramal itu dilandasi dengan ilmu terlebih dahulu. Tidaklah mereka beramal baru kemudian mencari ilmunya, namun berilmu terlebih dahulu kemudian baru diamalkan. Dikarenakan amalan adalah merupakan samratul ilm, merupakan buah dari ilmu, sehingga memang dituntut untuk orang yang berilmu untuk mengamalkan ilmunya. Yang dengannya, dengan ciri yang ini dan juga sebelumnya, semangat untuk mencari ilmu, semangat untuk meraih ilmu nafi, kemudian beramal dengan ilmu, ini adalah membedakan dari dakwah-dakwah yang lainnya, dari kelompok-kelompok yang sesat, yang mana mereka tidak mau mempelajari ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, berpaling dari menimba ilmu agama Allah subhanahu wa ta'ala, ataukah mereka enggan untuk beramal dengan ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dakwah salafiyah mengajak untuk berilmu dan juga beramal dengan ilmu yang sudah dimiliki tersebut. Dikatakan oleh beliau oleh Syekh Abdullah ibn Abdul Rahim al-Bukhari hafizahullah ta'ala, kata beliau, وَهَذِهِ الْمَعَالِمُ أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ. Dan tanda-tanda ini, tanda-tanda dari manhaj salaf, dakwah salafiyah, أَيُّهَا الْأَحِبَّةِ أَدِلَّتُهَا كَثِيرَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ نُسُوصَ الْوَحْيَيْنِ. Dalil-dalilnya, kata beliau, sangat banyak. Dalil-dalil untuk tanda-tanda ini adalah sangat banyak. Liman ta'ammala nususul wahyain. Bagi orang-orang yang mau untuk merenungi, untuk mencermati nas-nas yang ada di Al-Wahyain, nas-nas yang ada di dalam Al-Wahyain, yaitu dua wahyu, Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang yang mendalami, mempelajari dan juga mengkaji Al-Kitab dan juga As-Sunnah, maka dia akan mendapatkan ciri-ciri yang disebutkan oleh beliau di dalam Al-Kitab dan juga Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ciri-ciri yang sudah disebutkan oleh beliau Hafizahullah Ta'ala. Kemudian kata beliau, wasiratan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga dia mau merenungi, mempelajari sirah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan pada sirah beliau, sirah nabawiyah, sirahnya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung sekian pelajaran dalam masalah akidah, manhaj, akhlak, muamalah dan juga yang lainnya. Maka ini berisi berbagai macam pelajaran yang bisa diambil, termasuk dalam pembahasan yang sekarang kita ini, yaitu dalam sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengandung tanda-tanda manhaj salafi, siar-siar ataukah tanda-tanda dari dakwah salafiyah yang dijalani oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa min al-adillatil jami'ati litilkumul ma'alim hadithun azimun jalilun. Dan di antara dalil-dalil, kata beliau, untuk tanda-tanda tersebut adalah hadithun azimun jalilun, itu hadith yang agung, yang mulia. Wa huwa hadithul Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, itu hadith dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, di mana dikatakan oleh beliau hafizahullah, wa qad marra ma'ana ghairu marratin wa fi i'adatihi ifadatun, dan telah lewat bersama kita, itu hadis tersebut sudah lewat, ghairu marratin, tidak hanya cuma satu kali, kata beliau, tidak cuma hanya satu kali, hadis dari Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa fi i'adatihi ifadatun, dan di dalam mengulang hadis tersebut ini terdapat ifadah, terdapat faedah yang akan diberikan oleh hadis tersebut. Qala radhiyallahu anhu, berkata radhiyallahu anhu Al-Irbad ibn Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallama maw'idatan wazilat minha al-qulub wadarafat minha al-uyun. Kata Al-Irbad ibn Sariyah radhiyallahu anhu, wa'adana, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan maw'idah, memberikan wejangan kepada kami, itu kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maw'idatan, itu dengan sebuah maw'idah, itu dengan sebuah wejangan yang disifati wejangan tersebut ataukah maw'idah yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah wejangan yang wajilat minhal qulub, dikarenakan wejangan tersebut, maw'idah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wajilat al-qulub, itu hati-hati ini merasa bergetar, merasa takut, itu dengan wejangan yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah merupakan maw'idah yang balighah, wejangan yang sangat mengena di hati-hati para sahabat ridwanul alaihim ajma'in. Wa darafat minhal uyun, dan juga kata beliau yang membuat mata-mata ini meleleh, meneteskan air mata, itu membuat sedih para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dan membuat takut hati-hati mereka, gemetar hati-hati mereka mendengar mau'idah, wejangan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in menyatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqulna ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi'in fa'awsina. Ya Rasulullah, seakan-akan maw'idah tersebut adalah merupakan wejangan, maw'idah perpisahan, itu maw'idah yang diberikan oleh seseorang yang hendak berpisah dengan teman-temannya. Mereka memahami bahwasanya mau'idah yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nasihat yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan berpisah dengan mereka. Berpisah untuk kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiat. Fa'ausina. Maka berikanlah kepada kami wasiat. Berikanlah kepada kami wasiat. Untuk kami yang masih hidup sepeninggal engkau. Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal. Usikum bitaqwallah. وَسَمْعِ وَطَاعَةِ وَإِنْ تَأَمَّرُ عَلَيْكَ عَبْدٌ. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, أُوْسِيكُمْ بِتَقْوَى اللَّهِ. Aku wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang pertama. Wasiat yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menjalankan perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga meninggalkan larangan-larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan bertakwa, itu pada hakikatnya adalah merupakan tahqiqul ubudiyah. Merupakan realisasi dari ubudiyah seseorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat. Agar mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasiat yang sangat agung. Yang disampaikan oleh Rasulullah s.a.w. kepada mereka. Karena ini adalah merupakan wasiat Allah subhanahu wa ta'ala. Fil awwalin wal akhirin. Wasiatnya Allah subhanahu wa ta'ala untuk orang-orang yang terdahulu. Dan juga orang-orang belakangan. Wasam'i wa ta'ati. Dan aku wasiatkan kepada kalian untuk as-sama' wa ta'ah. Untuk mendengar dan juga taat. Mendengar terhadap pemerintahnya. Dan mentaati pemerintahnya. Wa in ta'ammaru 'alaika 'abdun. Walaupun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memimpin kalian adalah seorang budak. Maka wajib bagi kalian untuk mendengar dan juga taat kepada pemimpin kalian. Nasihat yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua. Wasiat agar umat ini mendengar dan taat kepada pemerintahnya. Walaupun pemerintah yang memerintah kita adalah seorang budak yang sebenarnya tidak pantas untuk menjadi penguasa, untuk menjadi pemimpin. Namun dikarenakan diangkat oleh Allah subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah subhanahu wa taala untuk menjadi pemimpin, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mewasiatkan agar umatnya mendengar dan juga taat kepada pemimpin tersebut. Yang dengannya akan timbul berbagai masalah duniawiyah dan juga ukhrawiyah. Dengan ketaatan mereka kepada pemimpin tersebut. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam berikutnya. فَإِنَّهُ مَيَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Maka sesungguhnya siapa saja di antara kalian yang hidup. Yaitu hidup sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang diantara kalian hidup sepeninggalku. Fasayara ikhtilafan katsira. Maka sungguh dia akan menyaksikan. Dia akan melihat ikhtilafan katsira. Itu perselisihan yang sangat banyak. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan muncul berbagai macam ikhtilaf. Perselisihan-perselisihan yang sangat banyak. Ini berita dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang nabi yang sayang terhadap umatnya, Nabiur Rahmah, yang sangat cinta dan sayang terhadap umatnya, beliau sallallahu alaihi wasallam tidak hanya memberitakan akan terjadinya perselisihan yang sangat banyak tanpa meninggalkan solusi untuk mereka, tidak. Namun beliau sallallahu alaihi wasallam memberitakan hal tersebut dan memberikan solusi, jalan keluar, agar mereka selamat dari berbagai macam perpecahan, perselisihan yang terjadi sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dalalatun. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku. Berarti wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh dengan sunnah beliau adalah merupakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan untuk selamat dari berbagai macam perpecahan, perselisihan yang akan muncul sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan menunjukkan pula bahwasanya berpegang teguh dengan sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan pintu, merupakan cara untuk terjadinya persatuan. Persatuan di tengah-tengah kaum muslimin, kaum mukminin, jika mereka berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Dan juga kalian wajib untuk berpegang teguh dengan sunnahnya al-khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin. Itu dengan sunnahnya khulafa, itu para pemimpin-pemimpin khalifah-khalifah sepeninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lurus dan juga terbimbing. Itu khulafa ar-rasidin, itu khulafa yang empat, Abu Bakar As-Siddiq, Umar, kemudian Uthman dan juga Ali. Maka dengan sunnah-sunnah mereka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan wasiat agar kita berpegang teguh dengan sunnah mereka, yaitu mengambil Alkitab dan juga sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan pemahaman para sahabat ridwanul alaihim ajma'in, yang paling atasnya adalah mereka khulafa ar-rasidin. Karena dengan memahami Alkitab dan juga sunnah, dengan pemahaman mereka, ini juga merupakan jalan keselamatan. Jalan keselamatan agar seseorang selamat dari berbagai macam perpecahan, perselisihan yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Sehingga berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah dan juga sunnahnya mereka, al-khulafa ar-rasidin, ini adalah merupakan solusi yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taujihat an-nabawiyah, itu arahan dan juga bimbingan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau menegaskan, "Addu 'alaiha bin nawajid." Gigitlah sunnah-sunnah tersebut bin nawajid dengan gigi geraham kalian. Itu agar kaum muslimin, kaum mukminin berpegang teguh dengan sunnahnya beliau dan juga sunnahnya al-khulafa ar-rasidin ini berpegang teguhnya dengan sebenar-benarnya menggigit kuat apa yang dipegangi oleh mereka, jangan dilepas. Karena kalau dilepas seseorang ini berbahaya. Dia akan memisahkan diri dari jamaah. Memisahkan diri dari persatuan. Membuat perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Itu ketika berpaling dari sunnahnya Rasulullah SAW. Dan juga sunnahnya Al-Khulafa Ar-Rasidi. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Kemudian Nabi SAW berwasiat juga, wa iyyakum. Dan hendaknya kalian berhati-hati dari muhdatsatil umur. Itu perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang diadakan dalam agama ini. Fa inna kulla bid'atin. Karena sesungguhnya seluruh perkara yang bid'ah, perkara yang baru, itu adalah merupakan dalalatun. Itu perkara yang baru yang ada dalam agama Islam ini yang tidak ada contoh sebelumnya. Tidak ada ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan kullu bid'atin dhalalatun. Setiap bid'ah adalah merupakan kesesatan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang disebutkan oleh beliau, dalil yang mencakup, kata beliau, yang jami'ah, yang mencakup tanda-tanda yang telah disebutkan oleh beliau hafizahullah taala. Kata beliau hafizahullah, fa ta'ammal ma'i barakallahu fika ما في هذا الحديث الجامع من الفوائد المظهرة لمعالم هذا المنهج السلفي. Kata beliau, perhatikan bersama saya. Mari perhatikan bersama saya, kata beliau. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah padamu. Perhatikan ما في هذا الحديث. apa-apa yang ada dalam hadis yang jami' ini, hadis yang mencakup faidahnya, minal fawaidil mudhhirati, yaitu berupa faidah-faidah yang akan menampakkan, yang akan menjelaskan lima'alimi hadal manhajis salafi, itu yang akan menampakkan, yang akan menjelaskan ma'alim, itu tanda-tanda dari manhaj salaf ini. Hadis dari Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu anhu, dikatakan oleh beliau adalah hadis yang akan menunjukkan kepada kita tanda-tanda dari manhaj salaf, dakwah salafiyah. Kata beliau, fafihi, maka di dalam hadis tersebut, al-wasiyyatu bitaqwallahi azza wa jalla. Dalam hadis tersebut terdapat faedah, diantaranya adalah al-wasiyyah, itu wasiat dari Nabi SAW bitaqwallahi azza wa jalla, untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu wasiat yang pertama yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika para sahabat meminta untuk mendapatkan wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa, menjalankan perintah-perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh beliau, wa fi infadhiha tahqiqun lil 'ubudiyyati lillahi jalla wa ala. Maka di dalam merealisasikan, menjalankan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini terdapat tahqiqun lil 'ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Terdapat tahqiq, itu merealisasikan 'ubudiyyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seseorang jika dia benar-benar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka ubudiyah dia, peribadatan dia, pengabdian dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan terrealisasi. Karena makna takwa adalah seperti yang sudah disebutkan, itu seseorang menjalankan perintah-perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh perintah-perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dia jalankan. Dia jalankan berdasarkan ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Dari Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ibadah dia, amalan-amalan yang dia kerjakan, benar-benar berdasarkan dari Al-Kitab dan juga sunnah. Dia mengetahui bahwasanya itu adalah merupakan perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Demikian pula di dalam dia meninggalkan larangan-larangan, baik yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala ataukah Rasulnya, dia pun benar-benar di atas Al-Kitab dan juga sunnah. Dia memahami dengan benar bahwasanya itu adalah merupakan larangan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya. Sehingga ketika dia beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan ibadah fi'liyah, dengan ibadah fi'liyah dan juga tarkiyah, ibadah meninggalkan dan juga mengerjakan, dia benar-benar di atas ilmu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh beliau, wa fi infadhiha, dan di dalam merealisasikan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini terdapat tahqiqun lil 'ubudiyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Realisasi, merealisasikan ubudiyah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fihi, dan juga padanya, pada hadis Al-Irbad Ibn Sariyah, al-wasiyyatu wal-amru biluzumi sunnatihi sallallahu alaihi wasallam. Adanya wasiat dan juga perintah untuk seseorang melazimi sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, itu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran-ajaran dan juga bimbingan-bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wasiat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk seseorang benar-benar melazimi sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, 'Addu 'alaiha bin nawajid, gigit gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. itu ungkapan bahwasanya di dalam berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus dipegangi dengan kuat. Digambarkan Rasulullah untuk digigit dengan gigi geraham kita. Wa fi infadhiha, dan di dalam merealisasikan wasiat ini, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpegang teguh dengan sunnahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, tahqiqu tajridil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu terdapat tahqiq, itu realisasi dari tajridil ittiba' li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, memurnikan ittiba' dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga benar-benar dia ittiba'nya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada selainnya. Dan seluruh apa-apa yang dibimbingkan oleh Rasulullah dia ikuti. Apa-apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tinggalkan. Karena dia benar-benar mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasiat yang sangat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita perhatikan wasiat ini yang terdapat dalam faedah yang pertama dan kedua, ini menunjukkan kepada kita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat dengan wasiat yang sangat agung, yaitu agar seseorang benar-benar mentahqiq, merealisasikan ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan ibadah-ibadah dia hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah dia harus merealisasikan mutaba'ah dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ini ibadah seseorang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dan juga mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi al-wasiyatu wal amru biluzumi sunnatil khulafa'ir rasidin. Yang ketiga adalah wasiat dan juga perintah untuk melazimi sunnahnya al-khulafa'ir rasidin. Melazimi sunnahnya mereka. Sunnahnya al-khulafa'ir rasidin Abu Bakar, Umar, Uthman dan juga Ali. Artinya apa? Artinya kata beliau hafidahullah, wa fi infadi dhalika tahqiqun liluzumi fahmi salafi radhiyallahu anhum kama marra. Dan di dalam merealisasikan wasiat ini, perintah untuk mulazamah, melazimi sunnahnya al-khulafa ar-rasidin, ini terdapat tahqiqun, itu bentuk realisasian seseorang di dalam melazimi pemahaman salafus salih radhiyallahu anhum, dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum kama marra, sebagaimana yang sudah lewat. Ini wasiat yang sangat agung pula untuk seseorang benar-benar di dalam memahami Al-Kitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dengan mengembalikan pemahamannya kepada mereka, kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dikarenakan mereka adalah orang-orang yang tahu persis kandungan ayat dan juga kandungan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana cara mengamalkannya dan juga mempraktikkannya. Mereka mendapatkan bimbingan secara langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga seseorang harus benar-benar mengembalikan di dalam memahami Al-Qur'an dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, kepada pemahaman salafus saleh radhiyallahu anhum. Paling dan yang paling tertinggi adalah mereka para al-khulafa ar-rasidin, seperti yang dikhususkan penyebutannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula kata beliau, fihi at-tahdhiru minal bid'ah, dan padanya juga pada hadis Al-Ibad Ibn Sariyah terdapat faidah yang lain adalah at-tahdhir minal bid'ah. Adanya tahdhir, teguran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat keras, minal bid'ah, dari perkara-perkara yang bid'ah, perkara-perkara yang baru, yang diadakan, yang tidak ada contohnya, tidak ada ajarannya dari agama Islam ini. Wa fi infadhiha, wa fi infadhihi tahqiqut tahdhiri minal bid'ah wal hadari minha wa min ahliha. Dan di dalam infad, itu menjalankan, merealisasikan wasiat ini, faidah ini, ini terdapat tahqiqut tahdhir minal bid'ah, yaitu adanya realisasi merealisasikan tahdiran terhadap bid'ah-bid'ah dan juga waspada dari kebid'ahan-kebid'ahan itu sendiri, wa min ahliha, dan juga dari pelaku-pelaku kebid'ahan. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berwasiat kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaknya kalian waspada berhati-hati dari perkara-perkara yang diadadakan dalam agama ini, karena sesungguhnya perkara-perkara yang diadadakan dalam agama ini yang tidak ada sumbernya dari Alkitab dan juga Sunnah, itu adalah merupakan dalalatun, merupakan kesesatan. Sehingga di sini faedah yang disebutkan oleh beliau, jika seseorang bisa memahami dan juga mengamalkannya, wasiat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka seseorang akan waspada terhadap bid'ah-bid'ah yang ada dan juga waspada dari pelaku-pelaku bid'ah yang senantiasa mengajak untuk seseorang beramal dengan kebid'ahan-kebid'ahan mereka. Ini prinsip yang dijalani, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi aidan, dan di dalamnya juga terdapat faedah yang lain, kata beliau, anna man lazima sunnata bifahmi salafi haqqaqal wasatiyata asyariyata wal haqiqata bainal guluwi wal jafaa wa kana alal wasati bainat tarafi naqidin. Kata beliau, bahwasanya siapa saja yang lazima sunnata, yang melazimi, yang berpegang teguh dengan sunnah, yang dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, siapa saja yang demikian kondisinya, yang berpegang teguh dengan sunnah namun dengan pemahaman para salafus saleh, maka dia, kata beliau, haqqaqal wasatiyata syar'iyata, maka dia akan merealisasikan, maka dia akan mewujudkan sifat ataukah sikap al-wasatiyah, pertengahan yang syar'i. Itu sikap wasatiyah yang syar'i. Itu bukan wasatiyah namun wasatiyah menurut pikirannya dia. Yang katanya dalam bahasa sekarang ini tawakuf. Yang tawakuf, pertengahan, tidak memihak ke sana, tidak memihak ke sini, namun seringnya adalah condong kepada pihak yang menyimpang biasanya. Kenapa? Karena wasatiyah dia, tawakufnya dia tidak terbimbing dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf. Sehingga di sini faedah yang sangat mulia yang disebut oleh beliau, barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, maka dia akan menghasilkan faedah yang agung yang berikutnya, yaitu dia akan merealisasikan sikap wasatiyah yang syar'iyah, sikap pertengahan yang syar'i, yang sesuai dengan bimbingan Alkitab dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sikap wasatiyah, sebagaimana hal ini adalah merupakan sifatnya dakwah ahli sunnah wal jamaah, di mana mereka senantiasa mengambil sikap al-wasat, yaitu pertengahan. Namun wasatiyah yang mereka jalani adalah wasatiyah yang syar'iyah, yang terbimbing, tidak seperti apa yang disilahkan oleh orang-orang zaman sekarang, katanya tawakuf, namun menyimpang, lebih condong, lebih cenderung kepada orang-orang yang menyimpang, kepada jalan-jalan yang menyimpang. Kata beliau, wal haqiqata bainal ghuluwi wal jafai, dan juga dia merealisasikan, bisa merealisasikan al haqiqata bainal ghuluwi wal jafa, itu hakikat antara al ghulu wal jafa, itu sikap al ghulu wal jafa, itu sikap ekstrim dan juga kaku, terlalu ekstrim itu kendor dan juga jafa itu kaku. Maka dengan dia berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia akan bisa mewujudkan hal yang demikian. Tidak terlalu kendor, juga tidak terlalu kaku. Seperti yang dibimbingkan oleh dakwah ahli sunnati wal jamaah. Itu sebagai contoh. Sebagai contoh seperti prinsip yang dijalani oleh ahli sunnah wal jamaah, mereka mengambil pertengahan antara hulunya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Hulunya orang-orang Yahudi dan juga Nasrani. Demikian pula orang-orang yang semisal mereka, yang berbuat gulu dan juga kaku seperti Khawarij wal Mu'tazilah, maka ahlu sunnah wal jamaah pertengahan antara Khawarij Mu'tazilah dan juga Al-Murji'ah. Maka Ahlu Sunnah wal Jamaah mengambil pertengahan, tidak seperti orang-orang Khawarij dan juga Mu'tazilah, dan juga tidak seperti orang-orang Murji'ah. Selalu senantiasa Ahlu Sunnah wal Jamaah dakwah salafiyah, manhaj salaf, mengambil pertengahan. Sehingga dikatakan oleh beliau, orang yang bisa berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salaf, dia bisa merealisasikan yang demikian. Wa kana 'alal wasati baina tarafin naqidin, dan dia berada di atas as-sirat, di atas al-wasat, sikap pertengahan, baina tarafin naqidin, di antara dua kelompok yang saling naqid, itu bertolak belakang, yang saling kontradiksi. Khawarij Mu'tazilah sepakat dan berbeda dengan al-Murji'ah, itu dalam permasalahan iman, itu penamaan iman. Apakah orang-orang yang berbuat dosa besar ini keluar dari agama Islam ataukah tidak? Maka Khawarij dan juga Mu'tazilah sepakat, mereka adalah orang yang kafir. Walaupun berbeda ungkapan antara Khawarij dan juga Mu'tazilah. Yang Khawarij menyatakan jelas kafirnya, adapun Mu'tazilah dia fil manzilati bainal manzilatain. Walaupun pada hakikatnya adalah mencabut seseorang dari dairatul Islam. Ini orang-orang Mu'tazilah. Namun orang-orang Murji'ah mereka tidak menyatakan seperti itu. Bahwasanya yang namanya kemaksiatan la tadurru, yang namanya kemaksiatan itu tidak memudaratkan keimanan, kata mereka. Sehingga bagaimanapun dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka iman dia tetap sempurna. Tidak akan hilang, tidak akan kurang, tetap sempurna. Sehingga menurut mereka, orang yang bermaksiat sama seperti orang-orang yang bertakwa, seperti orang-orang yang saleh dan juga yang lainnya. Karena menurut mereka dan prinsipnya seperti tadi, yaitu kemaksiatan dosa ini tidak berpengaruh terhadap keimanan seseorang, sebagaimana ketaatan itu tidak berpengaruh terhadap keimanan seseorang. Ini menurut mereka, menurut orang-orang Murji'ah. Maka Ahlu Sunnati wal Jamaah berada di pertengahan, tidak seperti Khawarij dan juga Mu'tazilah, dan juga tidak seperti orang-orang Murji'ah. Ahlu Sunnah mengambil wasatiyah, mengambil pertengahan, menyatakan bahwasanya pelaku dosa besar idola tahta masyiatillahi subhanahu wa ta'ala, dan tidak kafir, tidak keluar dari dairatul Islam. Tetap dia muslim, namun dia adalah muslim ataukah mukmin yang nakisul iman, yang kurang keimanannya. Mukminun bi imanihi fasikun bi kabiratihi. Dia mukmin dengan keimanan yang ada, dan dia fasik, itu pelaku dosa besar, dikarenakan kabirah yang telah dia kerjakan. Ini wasatiyah yang ada di dalam Ahlu Sunnah dakwah salafiyah, manhaj salaf yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini disebutkan oleh beliau prinsip yang sangat agung, faedah yang sangat agung, bahwasanya seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah dengan pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, dia bisa merealisasikan sikap wasatiyah. Tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, namun benar-benar pertengahan sesuai dengan bimbingan syariat. Kemudian kata beliau, wa fihi aidan, dan di dalamnya juga terdapat faedah, at-tahdhir minal furqati wal ikhtilafil madmum. Adanya tahdiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minal furqah, dari perpecahan, wal ikhtilafil madmum, dan juga perselisihan yang tercela. Ikhtilaf wal furqah ini adalah merupakan perkara yang madmum, itu perkara yang tercela. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan tahdiran, teguran, dengan teguran yang sangat keras, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayara ikhtilafan katsira, itu fa innahu may ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Maka barang siapa yang hidup sepeninggalku di antara kalian, maka niscaya dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Maka berita di sini, berita di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan timbulnya perpecahan yang sangat banyak sepeninggal beliau sallallahu alaihi wasallam, ini adalah bermakna teguran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahdhiran yang sangat keras agar umat Islam ini tidak melakukan furqah wal ikhtilaf, itu perpecahan dan juga perselisihan, karena itu adalah merupakan perkara yang madmum. Faman lazima aminal ikhtilaf al-kathira. Sehingga siapa yang berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Dia tetap berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aminal ikhtilafal katsira. Dia akan aman selamat dari perselisihan yang sangat banyak yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman salafus saleh seperti yang diisyaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasidin al mahdiyyin. Kemudian kata beliau, yang terakhir, wa hadha at-tawjihun nabawi yatadammanu nassan wastinbatan. Dan bimbingan An-Nabawi itu bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini yatadammanu nassan wastinbatan. Ini mengandung kata beliau nassan itu nas dan juga istinbatan, istinbat suatu hukum yang diambil dari hadis tersebut adalah itu nas yang diambil adalah al-amra bil ijtima'i wal i'tilafi bil haqqi wa 'alal haqqi walil haqqi. Bimbingan-bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Al-Irbad Ibn Sariyah ini mengandung nassan, kata beliau mengandung nas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga hukum yang bisa dipetik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam adanya al-amra bil ijtima, perintah untuk ijtima itu bersatu, wal i'tilaf dan juga saling menyayangi, bil haqqi yaitu bil haqqi dengan kebenaran, wa 'alal haqqi di atas kebenaran, walil haqqi dan juga dikarenakan kebenaran. Maka bimbingan-bimbingan yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ini demikian. Adanya perintah dari Rasul untuk kita senantiasa bersatu, saling menyayangi sesama muslim, menyayangi sesama Ahlussunnah wal Jamaah, itu dikarenakan al-haq wa 'alal haq walil haqqi, itu di atas kebenaran, dengan kebenaran dan juga dikarenakan kebenaran itu sendiri, bukan dikarenakan yang lainnya. Ini prinsip yang sangat agung yang diwasiatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita beragama. Kita bersatu di atas kebenaran, bersatu dikarenakan kebenaran dan juga bersatunya kita juga dengan kebenaran, bukan karena yang lainnya. Kata beliau fa'alaikum bisunnati atau kahli qawlihi fa'alaikum bisunnati addu 'alaiha, yaitu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'alaikum bisunnati, maka wajib bagi kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasidin al-mahdiyyin, addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini adalah faedah-faedah yang terdapat di dalamnya yang disebutkan oleh Syekh Abdullah Ibn Abdul Rahim Al-Bukhari, itu faedah yang sangat agung yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedah darinya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini yang bisa kita baca pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.